إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Dan masih dalam pembahasan adab-adab Ashabul Hadis. Di antara adab-adab mereka adalah at-ta'affuf fil makal wal masraf wal malbas wal mankah wal masraf. Mereka menahan diri, menjaga kehormatan mereka di dalam perihal makanan, minuman, pakaian, pernikahan, ataupun pengalokasian daripada harta. Betul-betul berhati-hati di dalam perkara tersebut. Mereka tidaklah makan kecuali makanan-makanan yang halal, yang baik. Demikian pula tidaklah mereka minum kecuali minuman-minuman yang halal dan baik pula. Tidak memakai pakaian-pakaian, melainkan pakaian-pakaian yang menunjukkan akan identitas keislamannya. Tidak memakai pakaian-pakaian yang diharamkan oleh syariat, baik bentuknya adalah pakaian suhrah ataukah pakaian yang mengumbar aurat, atau pakaian yang terbuat dari harir bagi laki-laki, atau pakaian yang menyerupai orang-orang kafir dari ciri-ciri khas mereka, dan yang semisalnya. Demikian pula terkait dengan penyaluran biologis mereka, al-mankah. Maka mereka, ahlul hadis, adalah orang-orang yang terjauhkan dari berbagai macam perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Mereka menjaga pandangan mata mereka, lisan mereka, pendengaran mereka, tangan dan kaki mereka, serta menjaga pikiran-pikiran mereka dari perkara-perkara yang hina dan tercela terkait dengan syahwat. Mereka hanya melampiaskannya pada apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menjalankan daripada firman Allah, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasnaun. Jangan hal tersebut lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tidak pula mereka mendekati zina, jalan yang keji, buruk, yang sangat dibenci dan merupakan perkara yang nista. Sehingga ashabul hadis mereka menjadi teladan di tengah-tengah manusia. Mereka menjadi qudwah, uswah, panutan. Tidak hanya dari lisan-lisan mereka, tetapi juga dari praktek amal kehidupan mereka. Demikian pula dalam perkara harta, al-masrof. Mereka tidaklah menginfakkan harta kecuali pada pintu-pintu kebaikan semata. Tidak mengalokasikannya kepada perkara-perkara yang haram. Tidak digunakan untuk berjudi, mengundi nasib, lotor gelap, poker, ataupun yang semisalnya. Tidak pula mereka bermuamalah dengan muamalah ribawi dengan berbagai macam jenisnya dan ragamnya, walaupun diberi nama dengan nama-nama yang selainnya, bukan nama-nama riba, tetapi dengan nama-nama yang menyamarkan daripada hakikat keberadaannya sebagai riba. Tidak pula mereka mengalokasikannya kepada minum-minuman keras, pesta miras, tidak pula untuk perkara-perkara yang merusak, melampiaskan daripada hasrat besar-besaran, mengundang konser musik, misalnya, membuka peluang-peluang syawal untuk kemudian terjatuh dalam berbagai macam perkara-perkara yang terlarang. Tidak pula membantu pembiayaan-pembiayaan yang membawa kepada kerusakan, apapun bentuknya. Tidak ikut ta'awun dengan berbagai macam perkara yang membawa kepada kerusakan. Apalagi menyalurkan harta untuk operasi-operasi bom bunuh diri, terorisme dan semisalnya. Maka mereka mengetahui akan hakikat daripada harta, bahwasanya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan Allah memiliki hak atas harta tersebut. Dia berikan hak-hak Allah pada hartanya. Dia berikan hak-hak manusia pada hartanya. Dia tahu bahwasanya harta itu adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan. Sehingga di saat dia melihat ada jalan-jalan di mana Allah Subhanahu wa taala mengundangi dia mengeluarkan hartanya, dia keluarkan. Karena harta adalah titipan. Dan tentunya harta dia, kalau dia diberi amanah, untuk memegang harta yang besar, maka dia pasti keluarkan zakatnya. Ifrat di dalam mengalokasikan harta. Walladzina idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Ini orang-orang yang apabila mereka menginfakkan hartanya, mereka tidak bakhil. Pada apa yang memang harus dikeluarkan, dia keluarkan. Masing-masing orang memiliki hukum. Keluarganya punya hak, bahkan badan dia memiliki hak. Maka dia keluarkan sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Walam yusrifu, tidak pula israf. Berlebihan. Ya. Israf itu artinya adalah sorful mal fima yang bagi zaidan alama yang bagi. Mengalokasikan harta pada perkara yang memang sepantasnya tetapi berlebihan. Ini namanya israf. Tidak sepantasnya. Ahlul hadis tidak demikian dalam mengalokasikan harta. Tidak pula tabzir. Mengalokasikannya bukan pada tempatnya. Ini tabzir. Ya, mengalokasikan harta kepada hal-hal yang merusak. Atau sia-sia. Tidak ada kemanfaatannya. Qala rahimahullah wa sa'i fil khairat. Juga ini merupakan adab daripada ashabul hadis. Senantiasa berusaha melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Al-khairat jumlahnya banyak sekali. Dan apa yang telah tersebut semuanya itu adalah khairat. Puasa, sholat, zakat, ibadah haji, it'am al-miskin, memberi makan orang miskin, ifsa'us salam, dan seterusnya, apa yang telah disebutkan sebelumnya, itu merupakan al-khairat semuanya. Wal-amri bil-ma'ruf wa-nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Dan ini merupakan perkara pokok di dalam Islam. Perkara yang dengannya umat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya melebihi umat-umat yang lain. Merupakan mizah dan keistimewaan umat ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah menyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan siapa saja melihat kemungkaran hendaknya dia merubahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Merubah kemungkaran dengan apa? Biyadihi yang pertama. Dengan tangannya. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merubah dengan tangan. Semisal para mas'ulin, ru'asa, para pemimpin, baik pemimpin dalam sekup yang umum dan besar, semisal kepala negara dan aparatur negara, ataupun pemimpin-pemimpin dalam sekup yang lain, pemimpin dalam instansi, dalam organisasi, dalam yayasan, dalam lembaga, dan yang semisalnya. Ataupun lebih kecil lagi, pemimpin dalam keluarga. Setiap orang Ya, dia adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Maka mereka memiliki kuasa untuk bertindak dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Sehingga di saat melihat kemungkaran-kemungkaran di hadapannya, dalam keadaan dia adalah seorang pemimpin, wajib bagi dia untuk merubah dengan kekuatannya, dengan tangannya. Fa'ilamnya stabil, kalau tidak memungkinkan dengan tangan, lisani, maka dengan lisannya. Misal, seseorang hanya bisa untuk menyampaikan. Kalau kuasa dia tidak punya, tetapi dia memiliki jah, memiliki kedudukan, dipandang sebagai orang yang ditokohkan. Maka dengan semata lisan, dengan semata ucapan, itu mampu merubah daripada kemungkaran. Maka dia lakukan dengan hal tersebut. Fa'ilam yastatifa biqalbi. Kalau itu juga tidak mampu, maka dengan hati. Dan dengan hati ini merupakan perkara yang sifatnya fardu ain ala kulli muslim. Fardu ain atas setiap muslim. Karena tidak ada yang tidak sanggup untuk mengingkari dalam hati. Ya. Tidak ada yang tidak sanggup. Hatta seseorang di saat dia melakukan satu kemungkaran, dia sendiri yang melakukannya, maka ada pengingkaran dalam hatinya. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Dia akan pernah berzina, seorang berzina, di saat dia berzina dalam keadaan mu'min. Jadi ada pengingkaran di dalam hatinya atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dia bersegera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla seandainya dia terjatuh dalam berbagai macam dosa-dosa. Tidak justru menikmatinya. Maka orang yang menghalalkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah, ini bukan lagi maksiat levelnya. Sampai pada taraf istihlal, menghalalkan apa yang diharamkan, maka dia telah keluar dari agama. Ini berbahaya sekali. Sehingga untuk pengingkaran di dalam hati, setiap mukmin, setiap orang yang beriman, setiap muslim harus ada padanya ingkarul mungkar tersebut di dalam hatinya. Bahwa setiap kemungkaran itu adalah perkara yang tercela. Dan keadaan ahlul kitab, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar di antara mereka. Tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Allah Azza wa Jalla menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil atas lisan Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu disebabkan karena kemaksiatan mereka dan karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Di mana mereka la yatanahaun 'an munkarin fa'alu, tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dikerjakan. Nih. Ayat ini sampai kepada kita dalam kondisi Rasul menyampaikan pula bahwa kita akan mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya akan ada pula pada umat ini keadaan demikian, kondisi demikian. Kemungkaran-kemungkaran terjadi tanpa ada pengingkaran. Dan sekarang ini tampak terjadi. Wallahul musta'an. La yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dikerjakan. Allah nyatakan la bi'sa ma kanu yaf'alu, sangat jelek sekali apa yang mereka kerjakan. Maka membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan mata kita dalam keadaan kita mampu untuk merubahnya, itu adalah tindakan dosa. Kalau kita mampu ya, kalau mampu merubahnya dengan tangan, maka kita pun terlibat dalam dosa tersebut. Dan itu perkara yang zalim, khabith, perkara yang tercela. Seseorang yang dia mampu merubah kemungkaran dan dia diam, maka dia ini statusnya adalah syaitanun akhras, syaitan bisu. Di hadapannya kemungkaran, tapi dia tidak bertindak, tidak berbuat apapun. Dalam kondisi mampu dia, mampu dan akan merubah, akan berubah kemungkaran tersebut, bahkan bisa sirna kalau dia mau melakukannya. Tapi tidak dia lakukan. Maka dia ini syaitan akhras. Atau dalam keadaan kemungkaran tersebut ya, tidak mesti harus dengan tindakan, dengan kalimat, dengan nasihat bisa terubah, ataupun bisa minimalnya ya ini berkurang intensitas kemungkaran tersebut. Dalam keadaan seperti ini menjadi satu tuntutan kepada dirinya untuk dia merubahnya. Adapun jika kemungkaran tersebut tidak akan berubah dan bahkan akan bertambah kalau kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan akan menjadi dan akan bahkan lebih besar kemaksiatannya, adalah keadaan seperti ini biarkan. Ya, sibukkan diri kita dengan amalan-amalan lain yang lebih bermanfaat. Percuma saja. Bahkan akan bisa lebih besar mudharatnya. Maka darul mafasid seperti ini ya, menolak kerusakan yang lebih besar lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Dan di sana tentunya ada akan tersendiri. Ada fikih tersendiri. Fiqhu ingkaril mungkar. Dibahas oleh para ulama. Qala al-musannif rahimahullah. Wal bidar ila fi'il khairat. Dan adat-adat mereka pula ahlul hadis adalah bersegera melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan tidak hanya bersegera, mereka berlomba-lomba. Bersegera sebagaimana dalam firman-Nya, wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan daripada Rabb kalian. Dan bersegeralah kalian menuju surganya. Yang luas surga tersebut seluas langit-langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ahlul khair yusari'una fil khairat. Orang-orang yang baik tentunya mereka bersegera dalam kebaikan. Sebagaimana ahlus syar mereka bersegera dalam kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala menghasut kita untuk bersegera dalam kebaikan-kebaikan dengan iming-iming surga. Tidak ada nilai tawar yang lebih tinggi daripada sorga. Seandainya ada, tentu itu yang akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahwasannya kita ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawaran tertinggi. Di saat kita mau berlomba untuk meraihnya. Dalam kebaikan. Apa bentuk kebaikan? Salat. Salat itu kebaikan? Iya. Maka bersegera. Bersegera. Di masjid ini tidak ada muadzin tetapnya. Ya, maka aku bersegera untuk menjadi muadzin. Maksudnya yang paling dekat rumahnya, ya, jangan sampai kedahuluan dari yang jauh. Di saat memang ada pelonggaran. Ini termasuk daripada isyari'una bil khair. Muadzin ini pahalanya luar biasa besar. Iya kan? Dia mengajak orang. Mada'a ila khair falahu mislu ajri fa'ili. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Belum lagi pahala adannya dia saja, itu sudah sangat besar sekali. Pahala adan. Iya kan? Sangat besar sekali. Maka sepantasnya untuk bersegera dan berlomba. Kalau seandainya pahala daripada adat tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan berebut di antara antum untuk memandangkannya. Dan mungkin tidak akan ada yang rela untuk dijual oleh yang lain. Kalau mengetahui pahala yang disediakan. Jadi memang demikianlah keadaan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan. Karena itu merupakan ujian bagi orang-orang beriman dengan perkara yang gaib. Yusari'una fil khairat. Bersegera dalam kebaikan. Mendengar adzan, segera untuk kemudian meninggalkan berbagai macam aktivitas. Ambil air wudu. Ya. Kemudian pergi ke masjid bagi kaum laki-laki. Ini diantara sari'una bil khairat. Talabul ilm, menghadiri majelis ilmu itu juga termasuk daripada sari'una bil khairat. Bersegera untuk bisa mendapatkan tempat yang terdekat dengan pengajarnya, ustadznya, mu'alimnya, mudarisnya, dengan syekhnya. Sudah banyak kisah-kisah dari para salaf, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk bisa duduk di bagian terdepan. Ini semua adalah bentuk-bentuk musara'ah bil khairat. Bersegera bidar ila fi'lil khairat. Demikian pula di rumah. Itu banyak sekali, ya, amalan-amalan yang merupakan bentuk-bentuk al-bidar ila fi'lil khairat. Bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita berharap menjadi ashabul hadis atau bagian daripada mereka ashabul hadis, ya segera laksanakan hal-hal tersebut di dalam rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang bisa disambi dengan hafalan kita, dengan zikir kita, ya, sambil katakanlah bersih-bersih rumah, menata tempat-tempat dan sebagainya, ya, kipas baju orang tuanya. Ya, di rumah, ya. Terkhusus para ulama ini, para santri, anak-anak didikakan di rumah. Ada lembar murojaah, di situ juga ada ditulis tentang apa yang dilakukan daripada bentuk baktinya kepada orang tua. Ada beberapa poin, 1-13. 1-12 dan yang 13 itu adalah lain-lain. Ini terkadang untuk mengisi satu saja, satu poin saja sulit. Padahal pekerjaan rumah banyak sekali, iya kan? Ya. Satu poin saja sulit. Ini mau bantu yang mana? Semestinya, ya semestinya itu penuh semua, diisi semua itu. Poin-poin 1 sampai 12 bahkan kalau bisa tambah lagi. Perbanyak bakti kepada orang tua kalian di rumah. Yang disebutkan di sana apa saja? Apa saja Musa? Hah? Melipat baju ada? Disebutkan di situ nomor berapa? Apa yang pertama? Apa? Mencuci pakaian. Satu, mencuci pakaian. Dua, mencuci piring. Tiga, menyapu, bersih-bersih rumah. Empat, ngepel. Lima, menyiapkan makan. Menyiram tanaman. Insya Allah. Apalagi? Membereskan rumah. Rumahnya diberesi semua. Masya Allah. Membuang sampah. Belanja. Mencuci. Menjemur. Memasak. Masya Allah. Membuatkan minuman, dicatat juga di situ. Membersihkan kamar mandi, Masya Allah. Nah, ini luar biasa banyak sekali, ya kan? Kalau dari poin-poin yang banyak tadi tidak ada satupun itu bagaimana coba kira-kira di rumah itu ngapain coba? Padahal senantiasa diajarkan, ya kan? Di ma'had ada tugas-tugas yang dikerjakan. Nyapu, siram-siram tanaman, bersih-bersih. Maka itu dilakukan nanti di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Buat hati orang tua kalian senang, bangga ya, atas apa yang telah antum pelajari di ma'had. Jadi anak-anak yang salih-salihah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naftabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.